إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitabul Jihad dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was-Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan pengertian al-jihad secara bahasa, demikian pula secara istilah, bahwa dalam istilah syar'i yang dimaksud al-jihad adalah badal al-wus' wa taqah, mengerahkan segala kemampuan fi qitali al-a'da min al-kuffar li'i'la'i kalimatillah, dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir dengan tujuan untuk meninggikan dan memuliakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah taala, fadluhu wal hikmatu minhu, keutamaan berjihad dan hikmah disyariatkannya berjihad. Kata beliau, al-jihadu dharwatu sanamil Islam kama sammahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berjihad itu adalah merupakan puncak dari amalan al-Islam. Puncak dari amalan al-Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menamakannya demikian. Sanam menunjukkan sesuatu yang tertinggi. Oleh karena itu punuk unta disebut sanamul ba'ir. Sanam, punuk unta. Karena punuknya adalah sesuatu yang paling tinggi dari tubuhnya. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut al-jihad fi sabilillah dengan sebutan dharwatu sanamil Islam. Sesuatu yang paling tinggi, paling puncak, yang menunjukkan bahwa berjihad fi sabilillah merupakan amalan yang paling afdal. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'sul amri al-Islam, man aslama salima, wa amuduhu as-salah, wa dharwatu sanamihi al-jihad. Bahwa inti perkara adalah al-Islam. Yani maksudnya seorang ke dalam al-Islam, selamat dari kekufuran. Barang siapa yang masuk ke dalam Islam, maka dia selamat. Tiangnya adalah salat. Dan amalan tertingginya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ai a'lahu, yaitu disebut dharwatu sanam karena al-jihad merupakan amalan yang paling mulia. وسمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر. Dan disebut al-jihad itu dharwatu sanam disebabkan karena dengannya Islam itu akan mulia, akan terangkat, diagungkan, dan akan nampak dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu sebagaimana akan kita terangkan bahwa berjihad memiliki syarat-syarat dan ada pencegah-pencegahnya yang menggugurkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak serampangan seorang karena semangat berjihad, maka dia mengatasnamakan setiap perbuatan dengan nama jihad, meskipun itu merupakan perbuatan yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan teror mendatangkan rasa takut ke dalam hati-hati kaum muslimin dianggap sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qitalul fitnah, peperangan yang dibangun di atas fitnah, dianggap sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin dikatakan jihad ketika bertemu satu kelompok, mereka dengan senjatanya akan melakukan penyerangan sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, melawan satu kelompok yang lain yang juga siap untuk bertempur juga mengucapkan Allahu Akbar. Yang ini mengucapkan Allahu Akbar, yang satunya juga mengucapkan Allahu Akbar. Yang ini mengucapkan La ilaha illallah, benderanya La ilaha illallah. Kelompok yang satunya juga mengucapkan La ilaha illallah, yakni muslimin. Lalu dikatakan bahwa itu adalah jihad. Itu khitalul fitnah. Maka ma'asyar al-akhwa rahimakumullah. Oleh karena itu tujuan dari berjihad adalah memuliakan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. وقد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم ووعدهم بالجنة. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka, dan menjanjikan mereka al-jannah. Kama sayati fi surati An-Nisa ba'da qalil, sebagaimana yang akan disebutkan nanti dalam surah An-Nisa. Wal ayat wal ahadith fi fadlil jihadi wal mujahidin kathirah. Ayat-ayat dan hadith yang menerangkan tentang keutamaan berjihad dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah sangat banyak sekali. La yastawil qa'idun minal mu'minin ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Tawa'adallahu al-husna. Tidaklah sama antara orang-orang yang tidak ikut berjihad kecuali mereka yang memiliki udzur dibandingkan seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani dalam di saat berjihad hukumnya fardu kifayah. Ada yang berangkat berjihad, ada yang tidak ikut berangkat berjihad. Maka yang berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih mendapatkan kemuliaan dari Allah. Faddalallahu al-mujahidin. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka dibandingkan seorang yang tidak ikut berjihad. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Namun setiap dari kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka al-jannah. Namun yang berjihad tentu lebih dimuliakan oleh Allah dan ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, di mana Allah Azza wa Jal mengganti mereka dengan al-jannah. Ini semua menerangkan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'ithu baina yaday sa'ati bis-sayf hatta yu'bad Allahu azza wa jalla wahdahu la syarika lah." Aku diutus oleh Allah mendekati hari kiamat dengan pedang, yakni dengan mengangkat senjata, dengan berjihad agar Allah Subhanahu wa taala disembah semata-mata dan tidak ada sekutu bagi Allah. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-saghar 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku, yani ghanimah, harta rampasan perang, dan dijadikan kehinaan, kerendahan bagi orang yang menyelisihi bimbinganku dan perintahku, perintah Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, la na'lamu syai'an min abwabil birri afdal min as-sabil. Kami tidak mengetahui ada sesuatu amalan dari amalan-amalan kebaikan, ketaatan yang lebih afdal daripada as-sabil, yakni al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Al-Fudail bin Iyad rahimahullah beliau mengatakan, aku mendengarkan Abu Abdullah ketika beliau menyebutkan tentang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu sambil menangis beliau mengatakan, ma min a'malil birri afdalu minhu. Tidak ada satu amalan yang paling afdal daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila telah tiba waktunya. Apabila telah tiba waktunya. Bahkan tidak diperbolehkan seorang tidak punya niat dalam dirinya untuk berjihad. Ini merupakan salah satu tanda kemunafikan. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu walam yuhadith nafsahu bil ghazu mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak berperang dan dia tidak meniatkan dirinya untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mati dalam keadaan dia terjatuh ke dalam salah satu cabang dari kemunafikan. Seorang mukmin harus punya niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila datang waktunya, idza hadara waktu. Sama seperti sholat. Ya, orang mengerjakan sholat apabila tiba waktunya. Seorang semangat ingin mengerjakan sholat. Sholat az-zuhur misalnya. Tandanya adalah zawalu syams. Tiba waktu zuhur. Kira-kira jam 12 lebih seperempat menit. Saking semangatnya dia untuk mengerjakan sholat, jam 10 dia sudah sholat zuhur. Apa akibatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena belum tiba waktunya. Belum tiba waktunya. Maka demikian pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang semangat dalam berjihad, namanya seorang mukmin semangat untuk meninggikan, memuliakan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada saat tiba waktunya, apabila telah tiba waktunya, sempurna syarat-syaratnya, dan tidak ada yang mencegah disyariatkannya berjihad, barulah seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada sebagian orang-orang khawarij, mereka mendatangi Abdullah bin Umar. Kita mengetahui siapa Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semenjak usia mudanya beliau telah mengikuti jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mengikuti jihad perang Uhud ketika itu, namun ditolak oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, disebabkan karena usianya yang belum mencapai usia balig. Nanti pada saat beliau berusia balig dalam peristiwa perang Khandaq, barulah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad. Yani Abdullah bin Umar, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mujahid fi sabilillah. Ada sebagian orang datang kepada Abdullah bin Umar, lalu mereka mengatakan, ala taghzu, kenapa kamu tidak ikut berjihad? Kenapa kamu tidak ikut berperang? Mengajak Abdullah bin Umar untuk berjihad. Subhanallah, beliau sahabat, beliau berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Umar ketika beliau ditawarkan untuk berperang, yang maksudnya perang fitnah, yang ada, yang muncul pada saat itu, sebagian kelompok ingin memberontak kepada penguasa dengan mengatasnamakan jihad fi sabilillah. Kata Abdullah bin Umar, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, buniyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Mengucapkan 2 kalimat syahadah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah. Tidak disebutkan jihad. Yang dimaksud oleh beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa saya ini sudah mengamalkan syariat Islam. Saya ini mengamalkan syariat Islam dan pondasi dari Islam adalah 5 rukun ini. Dan saya alhamdulillah mengamalkannya. Adapun jihad pada saat belum tiba masanya, saya tidak mengamalkannya. Ini nasihat dari Abdullah bin Umar kepada mereka bahwa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala apabila telah tiba waktunya baru kemudian seorang berjihad. Adapun qital fitnah, peperangan yang dibangun di atas fitnah, maka ini bukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amal hikmatu min masyru'iyyatil jihad, adapun hikmah disyariatkan yang berjihad, faqad syara'ahu Allah Subhanahu li ahdafin samiyatin wa ghayatin nabilah. Adapun hikmah disyariatkan yang berjihad, Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat jihad dengan tujuan yang mulia dan maksud yang sangat tinggi, yang sangat agung. Min dzalika, di antara hikmah disyariatkan yang berjihad, syuri'al jihadu litakhlisin nasi min ibadatil awthan wat tawaghit wa ikhrajihim ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Disyariatkan yang berjihad untuk membebaskan manusia dari beribadah kepada berhala, taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, mengeluarkan mereka menuju kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka agar tidak terjadi fitnah. Kata para ulama, yang dimaksud fitnah adalah asyirk wa saddun an sabilillah. Fitnah, kesyirikan, kekufuran, memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan berjihad, untuk mengembalikan manusia kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian dengan mengatasnamakan jihad, jihad pakai jimat, jihad namun bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jihad dengan melakukan perbuatan-perbuatan syirik, bid'ah, maka ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan menyelisihi tujuan dari berjihad, untuk melepaskan kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kama syuri'a li izalati adh-dhulm wa i'adati al-huquq ila ahliha. Sebagaimana disyariatkan berjihad untuk menghilangkan kezaliman, melenyapkan penganiayaan dan mengembalikan hak-hak itu kepada pemilik hak tersebut, sehingga tidak terjadi kezaliman di muka bumi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, udhina lilladhina yuqatalun bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk membalas disebabkan karena mereka terzalimi, teraniaya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Maka ketika seorang dalam kondisi terzalimi, ya, lalu kemudian membalas kezaliman tersebut yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka diperbolehkan seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi tentu ada syarat-syaratnya. Ada ketentuan-ketentuannya. Apabila seorang penguasa itu zalim namun dia muslim, penguasa zalim, penguasa fajir, penguasa yang merampas hak-hak rakyatnya, maka tidak diperintahkan mengangkat senjata dan tidak dianjurkan melakukan perlawanan. Sebabkan melakukan perlawanan, pemberontakan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang ada, yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Hadis-hadis demikian banyak datang dari Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersabar dalam menghadapi fitnah atau kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha." Akan muncul setelah aku penguasa yang mereka lebih mementingkan hak mereka dan mengambil hak-hak rakyatnya. Dan munculnya perkara-perkara yang kalian ingkari. Lalu para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada salah seorang kami jika menghadapi kondisi demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Apa yang menjadi kewajiban kalian kepada penguasa, kalian tunaikan. Kalian jalankan, wajib bagi kalian taat kepada penguasa. Adapun ketika hak-hak kalian diambil, kalian bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan mengangkat senjata disebabkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, setelah beliau menyebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan bersabar dalam menghadapi kezaliman yang terjadi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وَلَعَلَّهُ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ طَائِفَ خَرَجَتْ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ إِلَّا وَكَانَ فِي خُرُوجِهَا مِنَ الْفَسَادِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْفَسَادِ الَّذِي أَزَالَتْهُ. Oleh karena itu tidak diketahui ada satu zaman ketika sebuah kelompok keluar memberontak kepada penguasa, melainkan dalam pemberontakan tersebut menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang mereka hendak hilangkan dari penguasa. Menimbulkan kerusakan yang besar. Pertumpahan darah akan terjadi di antara kaum muslimin. Apa yang kita saksikan sekarang? Di Suriah, di Irak, di Libya, di Mesir, di Yaman. Pada saat terjadinya pemberontakan, inilah yang terjadi. Benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mempelajari itu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari sejarah yang ada. Ketika muncul sebuah pemberontakan, maka yang terjadi adalah kerusakan, kehancuran. Aliyadu billah, hingga sekarang fitnah belum juga usai. Pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Maka ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, wajib bagi kita menjadikan ini semua sebagai pelajaran bahwa jalan keluar dari berbagai macam fitnah yang terjadi adalah kembali kepada Al-Kitab was-Sunnah dan mendengarkan nasihat para ulama, mendengarkan wejangan mereka. Keluar dari nasihat dan wejangan para ulama, inilah yang menyebabkan timbulnya fitnah di mana-mana. Kata Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah, "La yazalu an-nasu bi khair ما عظم السلطان والعلماء فإن عظم هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين فسدت دنياهم وأخراهم." Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka memuliakan ulama dan umara. Apabila mereka memuliakan keduanya, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Namun apabila mereka merendahkan penguasa merendahkan nasihat para ulama, maka di saat itulah hancur dunia mereka dan hancur pula akhirat mereka. Baik, sampai di sini ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.